بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, di antaranya surat ke ayat ke-72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Al-Masih bin Maryam yang mereka sebut dengan Yesus. Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Itu yang mereka maksud. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Salah satu dari tiga, ya, Trinitas. Trinitas itu katanya Tuhan Bapa, yakni Allah, Tuhan Anak Yesus, ya, Tuhan Anak yakni Yesus, yang ketiga Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, ya. Pengkultusan Isa alaihi salam sebagai Tuhan itu saja sudah mumet, ditambah dengan konsep Ruhul Kudus, ya, makin mumet. Untuk diketahui, di dalam ilmu kristologi berkaitan dengan kristenisasi, para tokoh-tokohnya pun sampai sekarang masih berdebat tentang konsep ketuhanan yang paling dasar ini sendiri. Konsep yang paling dasar, ya, yeah. Apalagi cabang-cabangnya. Nantilah bicara masalah hukum fikih di kalangan mereka itu, oh, jauh, ya kan, enggak jelas. Konsep dasar ketuhanan. Yang tokoh-tokohnya saja jelimet, mumet, berdebat enggak habis-habisnya, apalagi orang awam di kalangan mereka. Ya, yeah. Jadi Trinitas, Allah sebagai Tuhan Bapa, Yesus sebagai Tuhan Anak, kemudian Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, ya. Yeah. Ketika ditanya, siapa menurut kalian wahai orang-orang Nasrani, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Berkutat di tiga ini. Tuhan Bapa sebagai penggagas, Tuhan Anak sebagai alat, kemudian yang Ruhul Kudus ini sebagai yang menggerakkan di lapangan ibaratnya ya, dalam tanda kutip. Jadi Tuhan Bapa itu cuman penggagas saja menciptakan ini. Nanti yang bergerak itu Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu di kalangan mereka bukan cuman sekedar malaikat. Ya, tapi Allah itu sendiri, mumet kan? Ya. Yesus itu Allah itu sendiri kata mereka. Allah dalam versi fisik manusia itu. Ya. Kalau Ruhul Kudus itu ibarat yang bergerak jawarehnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Yang gerak, yang bergerak, yang pelaku pelaksananya. Ya. Paham enggak? Jangankan kita, oh, mereka aja enggak paham. Wajar kalau antum enggak paham. Ya. Jadi Trinitas lagi ya, balik lagi ke sini. Trinitas konsep tiga Tuhan tapi satu. Ya. Kalau kita ya Muslim mengatakan, oh kalian wahai Nasrani melanggar Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mereka akan menjawab tidak, ya. Kami tidak menyelisihi Pancasila pertama. Karena walaupun tiga itu ya hakikatnya satu. Satu itu sama dengan tiga, tiga itu sama dengan satu. Ya, paham gak? Wajar kalau gak paham mereka aja mumet. Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Satu sama dengan satu tambah tiga, ya, sama dengan satu. Mumet lah pokoknya. Ya. Ketika kita tanya, ya sudah, ya Trinitas ya Trinitas, Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak Yesus, kemudian yang ketiga Ruhul Kudus, ya Ruhul Kudus. Sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus lahir, apakah dan terus gimana? Duinitas apa gimana? Ya kan? Kalau dibilang bahwasanya Trinitas itu sudah ada sejak Nabi Isa lahir, ya. Dan terus yang kedua siapa? Tuhan Bapa, ya sudah, ya Ruhul Kudus, ya wes, sudah anggaplah wes karepmu, ya. Nomor dua, Yesus belum lahir. Gimana? Sudah ada Trinitas? Debat lagi sama-sama mereka itu. Ada yang mengatakan sudah ada Trinitas walaupun Yesus belum lahir. Lah terus apa? Yesus masih dalam bentuk firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Mumet lagi. Ya. Firman Tuhan. Ya. Terus bukan anak Tuhan berarti. Iya. Setelah Isa lahir, baru ada Tuhan Anak. Iya. Lah berarti Tuhan itu berubah. Ya. Tuhan yang kedua itu ada perubahan. Dan itu akan melanggar konsep ketuhanan. Tuhan kok berubah. Mumet kan? Iya. Begitulah mumetnya mereka. Dalam konsep ketuhanan loh ya, prinsip yang paling dasar, belum lagi masalah ibadah, belum lagi siapa sih yang mereka sembah itu sebetulnya? Siapa? Yang mereka sembah itu siapa? Allah atau Yesus atau Ruhul Kudus? Mumet. Yeah. Mumet. Dan secara hakikat praktik yang kita saksikan dan mereka saksikan, mereka itu menyembah salib, bukan menyembah Allah. Ya, menyembah Yesus ya secara teori. Ya, menyembah salib, papan yang bersilang itu. Itu yang mereka sembah, ya kan? Ya enggak? Iya. Secara logika juga, apa sih keistimewaan salib? Ini, kalau pencelaan terhadap agama tertentu, ini ada siber ya, bisa kena kita. Tapi ini ilmiah. Kita bicara masalah ilmiah. Ya. Misal gini loh, kita pahamkan dulu ya. Memang mumet, pelajaran seperti itu mumet ya. Kita pahamkan gini. Ada misal na'udzubillah, guru kita ditangkap orang, kemudian digantung di atas rambutan, di atas pohon rambutan. Kalau seandainya memang Isa itu diintimidasi, dizolimi, kemudian dibunuh segala macam, kalau memang ya, dan itu enggak benar ya kan, Isa itu tidak disalib. Tapi misal anggaplah secara logika dulu ya. Misal kita punya guru, kemudian ditangkap orang penjahat, kemudian digantung di pohon rambutan. Logika enggak? Logis enggak? Normal enggak kalau pohon rambutannya itu kita sembah? Logika enggak? Ya. Dipuja-puja pohon rambutan itu, ya kan? Dikasih dibangun segala macamnya, kemudian dibikinkan patungnya di sana sini, pohon rambutan, dahan rambutan. Ya. Logis? Enggak. Enggak logis. Ya. Lah ini cuman papan disilang yang buat nyalip katanya ya. Cuman buat nyalip Yesus, kemudian papan yang bersilang ini kok dipuja-puja itu, lah ngopo? Harusnya disingkirkan papannya itu, dilupakan wes, ya kan? Lah kok ini malah dibikin jadi ikon agama tertentu? Mumet ya, mikirnya mumet, lo kok bisa ya? Berkenaan dengan apa yang mereka katakan dengan Tuhan Anak, yakni Isa alaihi salam atau Yesus di kalangan mereka, maka sebagai Tuhan dalam tanda kutip ya, dengan keyakinan mereka Tuhan dalam bentuk manusia, itu kan ada masa lahirnya, ada masa kecilnya, masa kanak-kanaknya. Dan itu pun mereka yakini. Ya, Yesus itu lahir, kemudian melewati masa anak-anak, belajar, ya, mengalami masa balita, disusui, digendong, dipopok. Semuanya ini tentunya menggugurkan konsep ketuhanan Yesus Isa alaihi salam. Tidak mungkin apapun itu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari Tuhan katanya ya, sebagian dari Allah, Allah itu Yesus, Yesus itu Allah, tidak mungkin memiliki sifat yang kurang seperti ini. Ya. Isa alaihi salam manusia biasa. Kalau pandangan kita, Isa alaihi salam ada manusia biasa. Sehingga ya, beliau dilahirkan, mengalami masa kanak-kanak, dirawat, dijaga, disusuin, ya, dididik. Bandingkan dengan keyakinan mereka Nasrani, Yesus itu Tuhan dalam jelmaan manusia. Sehingga ya lagi-lagi Tuhan digendong, ya kan? Tuhan disusui, Tuhan diajarin baca, diajarin nulis, Tuhan. Gimana itu? Ya kan? Kemudian berkaitan dengan anggapan mereka sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, nih mereka kumpulkan, inilah bukti-bukti bahwasanya Yesus itu memiliki sifat keilahian. Satu, Yesus lahir tanpa bapa. Berarti gimana kalau bukan Tuhan, ya? Gak mungkin lahir tanpa bapa itu kalau manusia biasa. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adam alaihi salam gak punya bapa, gak punya ibu. Tercipta langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Dan ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada iblis yang tidak mau sujud sebagai penghormatan kepada Adam alaihi salam. Ma mana'aka an tusjuda bima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang mencegah kamu? Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangannya sendiri. Kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ini faedah ya, faedah ya. Kalau ditanya, siapa manusia yang paling ganteng? Siapa manusia yang paling ganteng, Mas? Antum jangan-jangan. Cepat jawab, nanti orang ngira antum paling ganteng. Siapa? Hah? Siapa? Loh kok? Itu, yang ketawa-ketawa itu. Siapa manusia yang paling tampan, iya. Siapa? Tawa meneh. Apa, Mas? Nabi Yusuf. Iya. Ya, banyak yang berpendapat seperti itu, para ulama pun ya berpendapat seperti itu. Tapi ketika ditanya, siapa manusia yang penciptaannya paling sempurna? Bukan Nabi Yusuf. Adam alaihi salam. Walaupun tidak semua ulama berpendapat seperti itu, tapi para ulama yang lain, ya, dengan istidlal yang rumit, ya, Adamlah manusia yang paling sempurna penciptaannya, karena beliau langsung diciptakan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangannya, tidak melewati kedua orang tua, ya, turun temurun, ras berganti ras, dan seterusnya. Manusia pertama yang langsung diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adam alaihi salam tidak punya ayah, tidak punya bapak. Nabi Isa, ibunya ada, bapaknya saja yang tidak ada. Ya. Kalau Nabi Isa dipertuhankan, mengapa Nabi Adam tidak dipertuhankan kalau soal kelahiran seperti itu, ya kan? Oh. Hawa, istri Adam alaihi salam, juga enggak punya ayah, enggak punya ibu, tercipta dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Enggak punya ayah, enggak punya bapak. Apakah layak untuk dikatakan punya sifat keilahian? Oh tidak. Ya. Itu bantahan pertama ya. Itu sangat lemah sebetulnya. Dalil istidlal mereka ya, itu sangat-sangat lemah. Kemudian apalagi? Untuk membantah mereka juga berkaitan dengan tugas di antara salah satu tugas Yesus katanya. Ya, katanya salah satu tugas Yesus itu adalah menebus dosa seluruh umat manusia. Dengan disalibnya beliau itu, ya, di menurut keyakinan fundamentalnya orang Nasrani, Yesus itu disalib dan bukan karena enggak ada hikmah, ada hikmahnya kata mereka ya. Yakni dalam rangka untuk menebus semua dosa manusia yang dimunculkan diawali oleh perbuatan Adam dan Hawa. Jadi perbuatan Adam yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan melanggar perintah ya. Melanggar larangan ya. Beda. Kalau melanggar perintah itu iblis ya, disuruh sujud enggak mau sujud. Kalau Adam itu bukan melanggar perintah, tapi melabrak larangan ya kan? Jangan deketin pohon itu. Ya. Tapi malah dilabrak. Muncul lagi pertanyaan, mana yang paling berat? Melabrak larangan atau melanggar perintah? Faedah dong mas. Ya. Melanggar perintah atau melabrak larangan? Mana yang paling berat? Mas. Kalau sekilas dari kisah Adam dan Iblis, yang paling parah itu adalah melanggar perintah. Terbukti Iblis ketika diperintah sujud, dia enggak mau sujud, Allah murka sekali. Ya, dikeluarkan dari surga. Sementara Adam melabrak larangan, dikeluarkan juga. Tapi masih ada maaf. Dari sisi ini sekilas. Tapi kalau dirinci, oh, tidak segampang itu. Ya. Iblis itu congkak, sombong. Ya. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Sementara Adam alaihi salam ketika dikeluarkan, dia menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diterima tobatnya. Ya. Jadi kalau ditanya mana berat antara melanggar perintah atau melabrak larangan, tergantung larangan apa yang dilanggar, perintah apa yang diperintahkan. Gitu ya. Rinciannya panjang. Kembali ke ini tadi. Jadi ketika Adam alaihi salam dan istrinya Hawa melabrak larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, diturunkan ke bumi, itu adalah dosa, benar ya. Sampai di situ benar. Sehingga kata orang Nasrani, seluruh anak Adam itu menanggung dosa kedua ayahnya ya, Adam dan Hawa. Setiap kita lahir itu baru ya, lahir itu sudah menanggung beban dosa Adam. masing-masing kita. Tapi sudah ditalangin semua oleh Yesus katanya. Dengan bersedia disalib. Jadi pensalipan Yesus itu katanya hikmahnya sangat besar, yakni untuk menanggung beban dosa semua manusia atas perbuatan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah itu semuanya. Adam alaihi salam telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataba alaihi. Allah pun menerima tobatnya. Begitu diturunkan ke bumi, beliau sujud. Dalam satu riwayat, 40 tahun sujudnya. Sehingga diterima, sudah selesai. Tidak kemudian mengandung dosa, menanggung itu ruwet ya bahasanya ya, ketuker-tuker. Menanggung dosa lagi, tidak. Apalagi diturunkan kepada anak-anak cucunya. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada beban atasnya kecuali terhadap apa yang dia lakukan. Perempuan, laki-laki berbuat zina, anaknya berdosa? Tidak. Anaknya enggak tahu, ya kan? Laki perempuan inilah yang berdosa. Dituntut tobatnya. Anaknya yang enggak tahu. Anaknya tetap saja dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi konsep Nasrani itu sangat jauh. Dan semuanya sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berkenaan dengan Injil. Injil diturunkan kepada Nabi siapa, Mas? Pada Nabi Isa alaihi salam. Versi mereka Yesus. Untuk diketahui ya, bahwasanya sama dengan Al-Quran, Injil itu enggak tiba-tiba diturunkan langsung kitab itu enggak. Tapi wahyu berangsur. Bedanya dengan Al-Quran. Bedanya dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebelum meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, masih hidup beliau, itu kan sudah ada yang ditulis di pelepah-pelepah, di batu, di dinding, ya, di kulit, sehingga di zaman Khalifah Abu Bakar dikumpulkan, jadilah mushaf yang sampai sekarang, ya kan? Dikuatkan lagi dengan hafalan-hafalan para sahabat, sehingga sangat-sangat terjaga. Beda dengan Injil. Injil itu ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam lewat wahyu, bukan transkrip secara fisik ya, bukan buku secara fisik, bukan. Wahyu ya. Dan tidak ada catatan di kalangan Hawariyun yang mendokumentasinya, tidak. Boro-boro mau nyatat, Hawariyun di kala itu jadi kejar-kejaran kaum Bani Israel. Kapan Injil yang sekarang ini muncul? Mereka mengakui, orang-orang Nasrani mengakui bahwasanya benar Injil itu tidak ditranskrip di zaman Nabi Isa, ya, di zaman Yesus kata mereka, ya. Tapi 100 tahun setelah meninggalnya, versi mereka lagi ya, Yesus. 100 tahun dalam keadaan sahabat-sahabat Hawariunnya itu sudah wafat, ya. Dari mulut ke mulut enggak ada hadatsananya, enggak ada, ya. Rawinya enggak ada. Sehingga orang-orang generasi yang belakangan-belakangan itulah yang mentranskrip. Sehingga terkumpullah sekitar 100 lebih, ya, 100 Injil lebih. 100 Injil loh, Mas, bukan 100 lembar, 100 Injil kitab, ya. Kemudian di abad kedua atau ketiga itu, yang ratusan ini diseleksi mana yang paling cocok menurut mereka. Dari ratusan Injil ini dikumpulkan, diperiksa mana yang paling cocok menurut mereka loh, ya. Sehingga terpilihlah empat Injil, ya. Mamaluya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mamaluyo, biar enak di, biar mudah dihafal, Mas. Mamaluyo, ya. Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Dari ratusan itu tadi. Ya. Jadi kabar tentang akan turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada lagi, ya, karena sudah disortir-sortir sama mereka. Ya. Celakanya dari empat kitab Injil ini tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwasanya Isa itu memerintahkan untuk menyembah beliau, itu enggak ada satupun, Mas. Ya. Kecolongan mereka, sortirnya kurang detail, ya. Sampai sekarang kalau ditanya kepada orang Nasrani itu, coba carikan di kitab kalian yang empat itu, ya, Markus, Matius, Yohanes, Lukas, itu cari perintah bahwasanya Yesus mengatakan sembahlah aku. Tidak ada satupun, Mas, ya. Kelupaan mungkin mereka, ya. Sehingga ketika ditanya tentang itu, buktikan kalau Yesus merintahkan untuk menyembah beliau, akan muter-muter jawabannya, ya, muter-muter enggak jelas, yang ujung-ujungnya cuma logika, ya. Coba bayangkan seperti ini, bayangkan dalilnya mana, ya. Sebentar. Logikanya jangan enggak masuk akal. Apalagi dalilnya sama sekali enggak ada. Ya. Enggak ada. Itulah konsep kristologi di kalangan mereka. Ya, wajarlah kalau debat sama Zakir Naik kalah, sama Ahmad Dedat kalah, sama siapa lagi yang sekarang-sekarang ini, ya kan, Felix Yau kalah, ya, karena mereka itu sangat lemah dalilnya, enggak punya dalil orang Nasrani itu. Sepentol-pentolannya apa mereka itu tuh enggak ada dalil, ya. Sepentol-pentolannya mereka itu, ya. Enggak punya dalil, Mas. Ya. Ditanya muter-muter. Ya. Yo, santri saja bisa mendebat mereka itu, ya enggak usahlah zakir naik, ya kan? Enggak usah. Wong secara dalil logika mereka itu sudah ambiar nol. Itulah orang Nasrani. Dari konsep trinitasnya, dari konsep ketuhanan Yesusnya, ya. Dari konsep secara luasnya enggak ada yang tepat. Secara dalil, secara logika saja enggak nyambung. Ya. Kalau ditanya sama mereka tentang konsep fundamental seperti ini, nanti giliran mereka yang akan membantah. Kalian Islam itu cuma bisa membantah saja. Coba tak balik tanya kalian. Oh, mereka nyerang lah mas. Nyerang mereka. Kalian Muslim itu juga salah. Kalian itu menyembah Ka'bah, bukan menyembah Allah. Dibilang menyembah Ka'bah. Ya. Tuh buktinya kalian sholat itu mesti ngadap ke sana itu. Itu bukan menyembah Ka'bah loh, Pak. Ya. Itu dalam rangka untuk menyatukan arah sholat kaum muslimin seluruh dunia. Bukan Ka'bah. Kita tahu bahwasanya tuh Ka'bah itu susunan bata, ya kan? Ya mau Hajar Aswadnya juga batu. Sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab, "Innama anta hajar." Ya, kamu ini sebetulnya batu biasa. Ya. Demikian pula Ka'bahnya itu benda, ya. Kita menghadap ke sana itu bukan menyembah benda, tapi sekedar arah kiblat saja supaya bersatu. Kalau enggak disatukan seperti itu, nanti masnya yang ini sholat ngadap situ, ya. Ini yang baju merah ngadap situ. Ya. Tubruan, ya. Tuh. Umat Islam itu mengatakan bahwasanya Tuhan yang Maha Esa salah juga, ya. Nyatanya coba dilihat dalam Al-Qur'an terjemahan itu. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Sesungguhnya kami telah menurunkan hujan. Tuh, Allah tuh mengatakan kami. Berarti Allah itu banyak. Tuh, gimana antum jawab? Coba, gimana antum jawabnya? Kan banyak kan? Inna nahnu nazzalna. Banyak sekali nazzalna. Nahnu. Ya, kami. Itu senjata bagi orang Nasrani. Kalian ini mengatakan Allah satu, Allah Maha Esa, Allah Maha Besar. Itu di dalam Al-Quran kalian itu sendiri. Ya. Tuhannya kalian itu mengatakan kami telah menciptakan, kami telah menurunkan, kami telah mengutus. Berarti banyak Allah itu. Oh, gimana mas? Sering loh. Antum lagi makan di warung kopi, nanti datang orang Nasrani kasih subhat. Gimana antum jawabnya? Dalam rangka pemuliaan bisa ya, li ta'zim nafsihi, dalam rangka untuk mengagungkan dirinya, kalau bahasa Indonesianya formal, bahasa formal. Kita saja sering ya kan, antum nanti pidato ya, ada acara apa gitu, nanti antum disuruh pidato. Yang kami hormati Pak RT, Pak RW, kami, padahal cuma satu yang ngomong. Itu bahasa Indonesia loh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada para hadirin, kami semua, padahal cuma satu ya, saya aslinya itu ya, formal, supaya bahasanya itu formal, apalagi Al-Quran, ya kan, kalamullah, ketika Allah menyebutkan sesungguhnya kami, kami dengan domir nahnu atau iyana, ya, itu lita'zim, sebagai pengagungan. Nah, bahasa kesehariannya sering kita dengar, masa enggak tahu, ya kan? Jadi terbantah semua. Di kata kami di situ bukan berarti Allah itu banyak, ya. Itu pertama. Kemudian hikmah yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dhamir nahnu itu, ya, na, demikian pula dhamir muttasil yang lainnya, ya, na gitu, ya. Terkadang ada andil kerja para malaikat. Sungguhnya kami telah menurunkan hujan, kamilah yang telah menurunkan hujan. Itu ada andil malaikat yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki, ya. Itu faedah kedua, ya. Jadi ada dua, ya, lita'zim dan dalam rangka untuk melibatkan tugas malaikat yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih sangat banyak, ya, poin-poin yang perlu disampaikan, cuman waktu yang tidak mencukupi. Kita pending aja, kita selesaikan, ya, cukupkan. Allahu a'lam bishawab. Yang sedikit ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.